Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, qala rahimahullahu Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa huwa alladhi tahfazuhu as-suduru وتتلوه الألسنة ويكتب في المصاحف. Dan dialah, yaitu Al-Quran, yang dihafal oleh dada-dada dan dibaca oleh lisan-lisan serta ditulis di mushaf-mushaf. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. Maka Al-Quran adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaifama tasarrafa biqiraati qari'in wa lafzi lafidhin. Bagaimanapun Al-Quran tersebut diperlakukan, baik dengan dibaca oleh orang yang membaca maupun dilafalkan oleh orang yang melafalkannya. Idzil qira'atu ghairul maqru'i. Karena membaca berbeda dengan yang dibaca. Falqira'atu hiya fi'lul 'abdi. Maka membaca merupakan perbuatan hamba. Wal makru'u huwa kalamullahi. Sedangkan yang dibaca adalah ucapan Allah Ta'ala. Wa hifzi hafidhin. Dan dihafal oleh orang yang menghafal. Falhifzu fis suduri. Walhifzu fis suduri. Dan menghafal itu di dalam dada-dada. Fasuduru tahfadhu. Maka dada-dada menghafal. Wal mahfuzu ghairul hifzi. Dan yang dihafal berbeda dengan menghafal. Fal mahfuzu kalamullahi. Maka yang dihafal adalah ucapan Allah Ta'ala. Au kutiba fi masahifi ahlil islami. Atau ditulis di mushaf-mushaf kaum muslimin. Wa yuktabu fi suhufi wal masahifi. Dan ditulis di lembaran-lembaran dan mushaf-mushaf. Wal kitabatu ghairul maktubi. Dan menulis berbeda dengan yang ditulis. Fal kitabatu min af'alil ibadi. Maka menulis termasuk di antara perbuatan para hamba. Wal maktubu kalamullahi azza wa jalla. Sedangkan yang ditulis yaitu Al-Quran, adalah ucapan Allah Azza wa Jalla. Fi kulli hadhihi al-ahwali huwa kalamullahi jalla jalaluhu. Dalam seluruh keadaan ini, baik itu dibaca, dilafazkan maupun dihafal, Al-Quran tetaplah ucapan Allah Jalla Jalaluhu. Wahuwa al-Quranu bi'aynihi alladhi naqulu innahu ghairu makhluqin. Dan itulah dia Al-Quran itu sendiri yang kita mengatakan bahwa ia bukan makhluk. Fa kalamullahi kutiba au quri'a au hufidha huwa kalamullahi. Maka ucapan Allah, baik ia ditulis atau dibaca atau dihafal, ia tetaplah ucapan Allah Azza wa Jalla. Wa in kanat hadhihi al-af'alu makhluqatan. Meskipun perbuatan-perbuatan ini makhluk, perbuatan menghafal, membaca, menulis, perbuatan-perbuatan ini makhluk. Namun yang dibaca, yang ditulis, dan yang dihafal, yaitu Al-Quran, adalah ucapan Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Lakinil mahfuzu ghairul hifzi wal maktubu ghairul kitabati wal maqru'u ghairul qira'ati. Akan tetapi yang dihafal berbeda dengan menghafal, yang ditulis berbeda dengan menulis, dan yang dibaca berbeda dengan membaca. Wasabuni rahimahullahu يريد أن يرد على الذين يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق. Dan Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala ingin membantah orang-orang yang mengatakan pelafazan kami terhadap Al-Quran makhluk. Kalimat ini, ikhwani fillah hafizhani wa hafizhakumullah, memiliki dua kemungkinan makna. Karena kata al-lafzu bisa bermakna perbuatan melafadzkan, bisa pula bermakna al-malfuzu, yang dilafadzkan. Sehingga kalimat lafzuna bil-Qur'ani makhlukun mengandung dua kemungkinan makna. Yang pertama, yang dimaksud dengan lafzu adalah perbuatan melafazkan. Sehingga makna kalimat ini adalah perbuatan kami melafazkan Al-Quran makhluk. Ini benar, karena perbuatan hamba makhluk. Kemungkinan yang kedua, kata lafzu yang dimaksud dengannya malfuzun, karena masdar itu terkadang diinginkan dengannya isim maf'ul sehingga lafzu bisa jadi yang dimaksud dengannya malfuzun, yang diucapkan, sehingga makna kalimat ini Al-Quran yang kami ucapkan makhluk ini batil, sehingga kalimat lafzuna bil Qur'ani makhlukun mengandung makna yang benar dan mengandung makna yang batil, sehingga kalimat seperti ini tidak sepantasnya diucapkan. Fabayyana anna al-malfuza ghairul lafzi wal-mantuqa bihi ghairul nutqi wal-maktuba ghairul kitabati raddan ala haulai alladhina yushabbihuna bimithli hadhal mutashabihi minal kalami. Maka Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menjelaskan bahwa yang dilafazkan berbeda dengan perbuatan melafazkan, yang diucapkan berbeda dengan perbuatan mengucapkan, yang ditulis berbeda dengan perbuatan menulis. Dalam rangka membantah mereka ini yang menyamarkan kebenaran dengan kebatilan, dengan semisal ucapan yang samar ini. Thumma saqal adillata minal qur'ani ala annal qur'ana kalamullahi. Kemudian Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran yang menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah Ta'ala. وَأَتَى بِكَلَامِ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ الْمُعْتَبَرِينَ الَّذِينَ هُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَأُمَنَاؤُهُ عَلَى دِينِهِ. Dan Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah pun mendatangkan ucapan a'immah Islam yang teranggap keimamahannya, yang mereka adalah saksi-saksi Allah di muka bumi dan orang-orang yang mendapatkan amanah untuk menyampaikan agamanya. Faqalu, mereka para a'immah mengatakan, innal qur'ana kalamullahi, bahwasanya Al-Quran adalah ucapan Allah. Bikhilafi ahlil bid'i wabdolali, berbeda dengan para ahlul bid'ah dan orang-orang sesat. Fa'innahum yukhalifuna kitaballahi wa sunnatar rasuli sallallahu alaihi wasallama wa yukhalifuna ulama al-ummati ulama as-sunnati ahlal hadithi. Maka sungguh mereka ahlul bid'ah dan orang-orang sesat menyelisihi kitabullah, sunnah rasul alaihi salatu wassalam, dan mereka menyelisihi para ulama umat ini, ulama as-sunnah dan ahlul hadith, yaitu dengan mengucapkan bahwa Al-Quran makhluk. فكلامهم باطل لا يستندوا إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى عقل ولا إلى وعي ولا إلى فهم. Maka ucapan mereka batil, yaitu ucapan bahwa Al-Quran makhluk. Ini batil, tidak bersandar kepada Al-Quran, tidak bersandar kepada As-Sunnah, tidak pula bersandar kepada akal, tidak pula bersandar kepada pemahaman. Wa'yun dan fahmun semakna, bermakna pemahaman. Wa innama umdatuhumul hawa wal falsafatul batilatu. Hanya saja sandaran mereka adalah hawa nafsu dan filsafat-filsafat yang batil. Qala al-imam as-sabuni, al-imam as-sabuni rahimahullahu ta'ala mengatakan, sami'tu shaykhana al-hakima aba abdillahi al-hafidha rahimahullahu yaqulu, sami'tu al-imama aba al-walidi حسان بن محمد يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. الإمام الصابوني رحمه الله تعالى mengatakan, aku mendengar Syekh kami Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafiz rahimahullah, beliau berkata, aku mendengar Al-Imam Abul Walid Hassan bin Muhammad mengatakan, aku mendengar Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, beliau berkata, Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Faman qala innal Qur'ana makhlukun fahuwa kafirun billahil azimi la tuqbalu shahadatuhu wa la yu'adu in maridha wa la yusalla alayhi in mata ولا يدفن في مقابر المسلمين ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. الإمام ابن خزيمة رحمه الله melanjutkan, maka barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, berarti dia telah kafir kepada Allah yang Maha Agung. Tidak diterima persaksiannya. Tidak dijenguk apabila dia sakit. Tidak disolatkan apabila ia meninggal. Dan tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Dan ia diminta bertaubat. Apabila ia bertaubat, maka itu yang diinginkan. Dan apabila ia tidak mau bertaubat, maka dipenggal lehernya. Dan hukuman ini hanyalah hak pemerintah, bukan wewenang organisasi, komunitas, dan yang semisal dengannya. Fahadhal imamus sabuniyu yang qulu bi isnadihi an syaikhihi al hakimi abi abdillahi wa huwa min a'immatil hadithi rahimahullahu. Maka inilah dia al-imam as-sabuni rahimahullah. Beliau menukilkan dengan sanad beliau dari syekh beliau al-hakim Abu Abdullah. Dan al-hakim termasuk di antara a'immatul hadith rahimahullah. Faqala rahimahullahu, sami'tu shaykhan al-hakima Aba Abdillahi al-hafidha rahimahullahu yaqulu, sami'tu al-imama Aba al-walidi Hassan ibn Muhammadin وهذا من أئمة الإسلام الأعلام يقول سمعت الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وهو المشهور المعروف صاحب كتاب التوحيد وغيره من المؤلفات الكثيرة الذي سموه إمام الأئمة رحمه الله. Maka al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala mengatakan, menyebutkan sanad yang tadi kita baca dalam paragraf sebelumnya. Aku mendengar Syekh kami Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hafidh rahimahullah mengatakan, aku mendengar Al-Imam Abul Walid Hassan bin Muhammad, dan beliau ini termasuk di antara a'immah Islam, tokoh-tokoh Islam. Beliau mengatakan, aku mendengar al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, dan beliau adalah seorang imam yang masyhur yang ma'ruf, penulis Kitabut Tauhid dan yang selainnya dari karya-karya tulis yang banyak jumlahnya, yang mereka para ulama menyebut beliau dengan imamnya para a'immah. Yaqulu, beliau mengatakan, Al-Qur'anu kalamullahi ghairu makhluqin, faman qala innal qur'ana makhluqun fahuwa kafirun billahil azimi. Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala mengatakan, Al-Quran adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Barang siapa mengatakan bahwasanya Al-Quran makhluk, maka dia kafir kepada Allah yang Maha Agung. Di sini ya ikhwan, saya teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh salah seorang asatidah di ma'had kita ini. Beliau menceritakan bahwa dahulu di sebuah masjid yang beliau tidak menyebutkan tempatnya di mana, ada kegiatan TPA, tempat pendidikan atau taman pendidikan Al-Quran untuk anak-anak sebagaimana di masjid-masjid kaum muslimin. Nah, suatu ketika salah seorang pengajar di TPA tersebut mengatakan kepada anak-anak didiknya, murid-murid TPA-nya, dia mengatakan, anak-anak, Al-Quran itu makhluk. Ini menunjukkan betapa pentingnya kaum muslimin memperhatikan dengan siapa anak-anak mereka mempelajari ilmu agama. Dan berkaitan dengan kisah ini, saya sendiri pernah mengalami. Tatkala saya masih tinggal di Kecamatan Jetis di Kota Madya, Yogyakarta. Dan waktu itu saya belum mengenal dakwah salafiyah. Saya mengelola TPA di masjid yang ada di kampung. Dan kami menggaji seorang pengajar untuk mengajar di TPA kami, yang mana pengajar ini adalah mahasiswa salah satu universitas perguruan tinggi negeri ternama di Jogja, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan di sini. Nah, dia mengajar di TPA tersebut beberapa lama. Kemudian suatu waktu saya ingin berbincang-bincang dengannya. Qadarullah wa masya'a fa'al, dari perbincangan tersebut saya baru mengetahui bahwa pengajar ini yang kami gaji untuk mengajar anak-anak TPA di masjid kami itu meragukan kebenaran Al-Quran yang ada sekarang ini. Subhanallah, kaget saya waktu itu, karena kami mempercayakan pendidikan TPA di kampung, di masjid kampung kami, kepada orang ini. Ternyata seperti itu keyakinannya. Na'udzubillah. Qala hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, li'annahu kadzdzaba al-Qur'ana. Al-Qur'an kalamullah wa kalamullah sifatuhu wa sifatuhu ghairu makhluqatin. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Kenapa orang yang mengatakan Al-Quran makhluk dihukumi dengan kekufuran? Karena dia telah mendustakan Al-Quran. Al-Quran adalah ucapan Allah, dan ucapan Allah adalah sifatnya. Dan sifat-sifat Allah bukanlah makhluk. Maha tinggi Allah dari ucapan mereka dengan ketinggian yang besar. Qala rahimahullahu al-imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah mengatakan setelahnya, la tuqbalu syahadatuhu wala yu'adu in maridha wala yusalla alaihi in mata wala yudfanu fi maqabiril muslimina wa yustatabu fa in taba wa illa duribat 'unuquhu. Orang yang mengucapkan Al-Qur'an makhluk tidak diterima persaksiannya, tidak dijenguk apabila ia sakit, tidak disolatkan apabila ia meninggal, tidak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, dan ia diminta bertaubat. Kalau ia bertaubat, maka itu yang dikehendaki. Kalau ia tidak mau bertaubat, dipenggal lehernya. Dan sebagaimana tadi telah kami sampaikan, hukuman ini hanyalah wewenang pemerintah kaum muslimin. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.